Saya ulang lagi ya. Kena pengen jadi wali syarat apa? Nyifati Allah yang permanen. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusake dunia iki tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang al-hadi. Sing hebat berarti Allah bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katokan cekak. Fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa dadi fitnah? Jagone ora dadi menteri geger. Nak jenenge dunya. Jenenge dunya, tapi tetap do saleh. Wong ibadah tambah akeh kaji lo antri. Del kaji 36 juta. Indonesia ku antri-antri. Puluhan tahun. Saking hobinya ibadah. Orang kembali lho ndak antri. Dalake wong udo. Ke Ka'bah lho watu kotak. Antri. Mulane banggalah jadi warga Indonesia. Bali lho wong Bali, ora akeh wong udo. Wong ngomoro Bali antri to ora? Ora, setiap saat iso ning Bali. Apa ro Ka'bah kotak antri. Berarti antusiasme wong ning Ka'bah ning Bali dhuwur ndi? Dhuwur Ka'bah. Berarti Indonesia antusias ning ibadah mbek wisata dhuwur ndi? Keren kan wong Indonesia. Kowe raine ngene-ngene lah. Ngomoro Bali ora antri, gak menarik, gak menarik. Wis ngono ro watu kotak iku paham ra paham yo nangis. Lha aku ketemu ngawam, wong Gunung Kidul budi wae wong desa. Yo wong Gunung Kidul tenan bojo kula kaji. Iku rumangsaku nyeblaki Ka'bah iku wiridan to muni ngene iki Fat. Ini kisah nyata. Ba Ka'bah, mulai cilik aku madhep kuwi lagi ketemu iki. Rumangsaku wiridan. Bah Ka'bah tuh. Mulai cilik aku sholat tuh madep kue lagi ketemu iki. Batin ki wiridan opo. Iku mesti dikenang mbek Ka'bah. Jadi lagi ngalami mulane aku iku seneng mbek Gunung Kidul karena termasuk wiridan terbaik menurut saya. Bah Ka'bah jadi mulai dulu saya sholat tuh madep kamu kok baru ketemu ini. Jadi itu kuabui. Akhirnya sing bingung sebagai wong alim Ka'bah iku mulat toh bitip Ka'bah iku dikloyoi minyak lagi bayar dam ora dul dong ini marah kue sing kenaan kangen kene sing kepikiran fikih mereka ora oleh kena minyak mulan jadi kiai wabat aku sih beberapa gusti khusus niki pokoknya bebas dong gusti lah nak tak wajib dong bayar dam mesti kecewa kan. Mau kecewa yakin. Nyekel Ka'bah ora oleh iki ajaran apa malah repot. Semeneng ae. Pokoke ngene iki Fat, atong rayu pangeran, yakin timbang rayu manusa atong rayu pangeran. Kula donga ya Allah, maklumi kiai kamu ini, maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas. Karena saya hidup di zaman yang tidak jelas. Jadi kula niku dikandani guru kula, jare Mbah Mun ngene lho. Atau ngerayu pangeran, tiba ngerayu manusia, atau ngerayu pangeran. Kita ya, aku ketemu pangeran, lu siap. Ha, iku matem nyekel Ka'bah minyakan kok ora bayar dam. Supaya yakin jenengan napian. Tiba ndadani wong iki wangel. Wong kangen nyekel kok ora oleh, misale takoki ngono pusing. Kangen nyekel kok ora oleh. Tapi ini ku minyakan, belah aku ora roh, ha merabok kandhani, pala panjang kan. Satok meneng ae. Atok meneng ae ngrayu pangeran wis. Kuwi bolak-balik. Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan ngaji kadang oleh hiburan kadang macam. Atok ngrayu pangeran, Gusti maklumi pun. Ing zaman akhir. Timbang urusan mbek kowe ada urusan mbek pangeran. Luwe rileks. Mulai ada ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri ditanya, "Fawa wa ma waditu anna walidayya hasaban." Saya tidak suka andaikan orang tua saya nanti yang menghisap saya. Kenapa? Wong tuaku jek kadang ngamuk be aku. Tapi tak dihisap pangeran oke. Okay. Pangeran itu arham, lebih kasih saya. Saya ini termasuk orang dekat Allah baru kayak Imanul Arab. Saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu Imanul Arab. Iman yang Gunung Kidul, wong Jogja, wong Madura, pokoknya Imanul Arab. Karena lebih vulgar, lebih ngawur. Dan ngawurnya ini nak ikhlas, itu pangeran tertarik. Tapi ikhlas syaratnya apa? ana wong desa iku takok Kanjeng Nabi ngene, iki kena mbok tiru kan. Tak ijazah iki. Khusus wong Kriting. Kira Kriting takok sing Kriting. Pokoke ijazah ini legal untuk yang Kriting. Yang enggak Kriting minta yang Kriting. Aja langsung aku muter sing Kriting. Ya Rasulullah, nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap, yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanjeng Nabi ku paket. Cek kok baguslah Gusti kalau gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku ora pinter golek rezeki. Aku ya tetap urip padahal ora tau tuku nyawa. Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang ngisap Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Terjadi dawuh Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah itu lho gigi gitu. Itu cara pokoknya carane seneng pangeran sawur-awuran tapi ya bagus lah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen itu. Terus kata wong desa tadi, lanak dimamin robin yathak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing ra iso sing ra di kebaikan wong sing gremeng terus. Jadi intinya dia ya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkarane mong. Baguslah kalau ngisap Allah. Kenapa jare? Kenangan Allah sama saya itu selama ini baik-baik saja. Mesti dene ngrasa wong desa ya mangan, jadi mripat loro, jadi irung, ya pokoke dene gampang syukur. Wong aku ra iso ge mripat ya dikai mripat. Aku ra iso di tangan ya dikai tangan. Jadi kadang wong desa iku cara iman lebih. Lho lek iman kurang ajar. Imane wong kota iku kadang saenak dhewe. Syukur ngenteni diangkat jadi menteri, jadi pejabat. Kau ini syukur ngenteni kreditem lunas. Kan keribetan. Wong desa gak. Kenapa kamu mengatakan Allah baik? Ya Rasulullah aku ratau kepengen di mripat ya dikai di mripat. Raku pengen di tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ini ngukur peparing gak mripat. Tangan orang jabatan gak? Cocok kok ambil iman yang bedui-bedui ini. Tangan kan gak kuadung duwe. Mripat ya kadung. Nyibang bayang lo jadi menteri kan repot. Bayang lo ngalim mungkin tak repot meneh. Jadi apa ya. Makanya Rasulullah itu kadang suka sama wong desa. Wong desa itu. Nah di sini ini kadang Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah albulu aki-aki penduduk swarga iku albulu wong goblok-goblok. Wong goblok kuwi gampang syukur. Jare bamun kula cek sik sing diten. Aku kadang yo iri ambek wong goblok. Tahu bamun zaman masih kiai anyaran, itu rombongan wali ning tanjakan bisa macet. Iku bamun karena orang pengalaman wedi nak rime blong piye. Iku wong desa tuwen nggih pas macet di henrim itu tuwen nggih. Sing mangan jajan teman-teman santai. Kita kok ibu belakang kok santai kita nak gludung piye pun dipikir super banget. dari bangun kok enak jadi wong apa goblok kowe kadang ngiri kowe mau dekne ngrakuti Ka'bah kangen Ka'bah wangen be Ka'bah aku sing kepikiran iki kena minyak terhukum ini kan enak sing dadi goblok ada mirip tapi tetep aku mau tetep goblok tetep mau aku tetep mau dadi goblok mau cuma iki cerita irine lho napa urip kok penake ngono sesuk tak takok ya lah kowe mikir bambu swarga to lho kan dipikir jenengan Gus jenengan kiai ne mate nunggu mohon aku di umat kowe yo mikir jangan-jangan kowe swargamu ape anut aku matekno wong tenan dadi wong goblok rupe nak uripe yo radio duwes proposal loro enek loro kode BPJS kan orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang miskin ben kono dipikir menteri keuangan pokoknya ra melarat wis melarat-melarat no dhewe kondo enak di dadi wong goblok wong pinter. Coba wong goblok sak Indonesia ku dipikir pakar-pakar sing dokter. Saiki wong mikir mbak sing dipikir ya nanti. Ayo jawab. Woner wapet tenanan ngentas kemis sing mlarat sewantai ngopi rokokan. Santai. Aku kadang gini bego ya. Bapak iku anggar bapak wis subuh kan ngaji nyemak beda-beda. Ben mlaku-mlaku-mlakuin bapak. Delok wong awam ning warung-warung semeneng. Wong kok enake ngono. Marung pantes, rokokan pantes, utang yo pantes. Ngene kiai, utang ra pantes, rokokan ning warung. Ra pantes. Mulane berbahagialah para orang bodoh wae tadi. Seneng kalau kadang ya Allah. Lah iku nunjukno pangeran rahmate jembar. sing alim yo untuk nikmat alim, sing bodho yo untuk nikmat. Yo sing ngene sing bojone elek mau enak aku. Bojone elek ora wong ayu njen ngenes nane. Cuma ge joger ngenes dhewe bojomu luwe ngenes dhewe bojoku. Lah aku sesama ngenes ora usah saling kritik. Nampa kodok kodar napa? Nampa napa? Kodok kodar. Ya bae kula suwun poe urip ning donya ku sing seneng. Nek iso seneng, iso seneng. Mergo seneng sifate para wali ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahsan. Para wali itu sifat dasarnya enggak pernah rasa takut, rasa susah. Mergo susah itu tetap nak mbok terus-terus. No, itu dadi ra rido be kodok. Kula ge sebagai manusia kadang ge susah. Kadang nyun sewu ya kadang pas ibu geras, saya sendiri kadang kurang sehat macam-macam. Tapi aku reling ibu gerah berarti gerah aku nambahi ilangi dosa, nambahi aku hormat ngerumat, ngerumat ya ibadah, sing loro ya ibadah. Sing ngono seneng wis. Kaya aku ngerumat kowe kuwi mangkel asline. Tak ulang mulai 2000 piro kok perkembangane yo ngene-ngene wae wong kula. Kula mulang wae 2005 coba perkembangane piye jajan. Cek iki lho seksine santri awal iki. Apa terus jobaan dadi kiai kan yo ora. Pira perubahane Mustofa Wero kan. Tak takon-takonno iku yo tetep ae. Kowe terus dadi khotib gak to? Gak ono yo, gak ono perkembangane. Cara nuruti sebagai guru mangkel. Maksud aku yang ben krungu kabar Mustofa dari mubalek kondang taruhin tuh tak dukun kondang kan orang krungu kabar. Ya wis ngene-ngene wae. Tapi menawa barokah didikan ikhlas sehingga aku pendek karir. Ya tapi jenenge kiai sati gede seneng ya. Ora jek urip seneng ngono ae ora usah ngenteni alim gemen kecewa. Boy latah ge seneng lah teh. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul. Adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus ning kitab itu contohnya ngene. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar. Itu kata kitab itu tuh bagus. Adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasiku kue beca, pasiku kue buruh ning wong. Kayak apa malunya kita? Jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kah? Ya. Barokahnya Allah bikin adat nak kita melarat dora ditilii pas melarat terus rano sengkro. Lu malu lu melarat jadi dulu-duluan. Ayo gue disek suka tumpahan Ferrari, geng Lamborghini atau geng Mercy, bu geng Alphard. Baru ngono kayak melarat burai wong disentak-sentak be maci kamu ditilii kancamu disek. Isen gak? Ayo milih ditilii atau orang yo. Milih orang kan? Artinya Allah bikin adat nak is melarat ditinggal temannya itu bagus. Nek mati wae yo. Selama ini orang kan gerutu, aku semarat konco lali, apa lali, ngono lho. Dong to. Artinya Allah kalau bikin adat tuh nikmati wae. Wis ndo kan. Wis ndo marat gedul-gedul aduh. Ya milah digedul-gedulan ora. Milah ndak kan? Lah milah ndak terus Allah bikin adat lalah konco-konco kita zaman sugih lali. Bisa anggap iku barokah. Tapi uang kadang kan gak terima. Padahal Allah bikin adat itu dikira-kira. Tetap apa yang jadi sunnah tua itu yang terbaik.